qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ira wal asirain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah diperintahkan untuk berperang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menawan al-ir. Ir itu adalah rombongan orang dari kafir Quraisy yang membawa makanan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menawan dua tawanan dari rombongan tersebut. Wa ba'athat ilaihi Quraisyun fi fida'i Utsman bin Abdullah wal Hakam ibnu Kaisan. Maka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam menawan orang-orang Quraisy, maka Quraisy mengutus tebusan. Mengutus tebusan untuk menebus dua tawanan tadi. Tawanan tadi bernama Utsman bin Abdullah dan yang kedua Al-Hakam bin Kaisan. Ini dua tawanan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nufdikumuha hatta yaqduma sahibana, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas wa Utbah bin Ghazwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kami tidak akan menerima tebusan kalian sampai dua tawanan kami, dua tawanan yang kalian tawan dari kami juga datang. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Jadi dua ganti dua. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Fa inna nakhshakum alaina fa in taqtuluhuma naqtul sahibaikum. Artinya karena kami takut khawatir kepada kalian berkhianat, ya, kami takut khawatir kepada kalian berkhianat terhadap dua teman kami tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Kemudian kalau kalian membunuh mereka berdua, membunuh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, maka kami akan bunuh dua tawanan kalian ini. Teman kalian yang jadi tawanan kami kan dua akan bunuh, yaitu tadi siapa? Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kaisan. Baik. Faqadima Sa'dun wa Utbah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah datang dari kota Mekah. Ya, datang fafadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menebus mereka. Menebus Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Ghazwan. Fa ammal Hakam ibnu Kaisan fa aslama wa hasuna islamu. Nah, di sini takdir Allah berlaku. Apa itu? Al-Hakam bin Kaisan yang tawanan tadi masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa aqama 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qutila yauma bi'ri ma'una syahidan. Dan beliau akhirnya tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah sampai meninggal mati syahid di dalam peperangan Bi'ru Ma'una. Wa amma Utsman bin Abdullah falahiqa bi Makkah famata biha kafiran. Nah, adapun Utsman bin Abdullah kan dua tadi tawanannya. Siapa namanya? Pertama Utsman bin Abdullah, kemudian Al-Hakam. Hakam masuk Islam, Utsman bin Abdullah pergi kembali ke kota Makkah dan meninggal di sana dalam keadaan kafir. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, falamma tajalla an Abdullah ibn Jahsh wa ashabuhu ma kanu fihi hina nazal al-Qur'an tumi'u fil ajr wa qalu ya Rasulullah anatma'u an takuna lana ghazwatun nu'ta fiha ajr al-mujahidin. Maka ketika Abdullah bin Jahsh dan sahabat-sahabatnya, ini orang lain yang ketiga, ada Abdullah bin Jahsh pemimpin pasukan, dan pasukannya ketika turun ayat tentang berperang, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin perang agar kami dapat pahala, pahala orang yang berjihad di jalan Allah, turunlah ayat ini. Nah, begitu ceritanya. Jadi diawali dengan cerita yang begitu luar biasa, kemudian Abdullah bin Jahsh sebagai pemimpin perang, beliau ingin berperang agar mendapatkan pahala, maka turunlah ayat ini yang berbunyi, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang berharap terhadap rahmat Allah, wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini turun karena ada sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash dan pasukannya ingin berperang, ingin mendapatkan pahala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 376. Hadhil a'malu tsalatsatu hiya 'unwanus sa'adati wa qutbu ruha al-'ubudiyyati. Amalan-amalan yang tiga tersebut merupakan tanda-tanda kebahagiaan dan poros utama penghambaan. Apa ini amalannya? Iman, satu. Berhijrah, dua. Berjihad. Ingin bahagia, maka berimanlah, berhijrahlah, dan berjihadlah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, penulis. Hadhil a'malu tsalatsatu hiya 'unwanus sa'adati wa qutbu ruha al-'ubudiyyah. Amalan-amalan yang tiga ini tersebut merupakan tanda-tanda kebahagiaan, poros utama penghambaan. Kenapa disebut poros utama penghambaan, Pak? Karena orang beriman berarti dia menghambakan diri kepada Allah. Orang berhijrah, dia meninggalkan kampung halamannya, hartanya, kemudian kerabatnya, kemudian kesenangannya di kampungnya demi berhijrah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada namanya hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Enggak ada hijrah sekarang. Tetapi ada hijrah dengan maknawi. Berhijrah dari tempat maksiat ke tempat ketaatan. Berhijrah dari kebiasaan maksiat dan dosa kepada keimanan, kesolihan, ketaatan. Itu hijrah. Adapun hijrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya hijrah berpindah dari Mekah ke kota Madinah, tidak ada. Enggak ada lagi sudah. Ya. Jadi orang muhajirin di zaman sekarang enggak ada. Kata orang Mekah, saya ingin jadi orang muhajirin, pindah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Ini bukan hijrah sekarang. Karena tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Karena setelah penaklukan kota Mekah turunlah surat Al-Masad. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan dan penaklukan kota Mekah, orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam. Engkau lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini para ikhwah sekalian, kenapa hijrah, kembali ke hijrah? Kenapa hijrah termasuk unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan, poros penghambaan diri kepada Allah? Karena tadi saya sebutkan bahwa orang berhijrah itu meninggalkan apa? Meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, harta, perdagangan, pergi ke kota Madinah. Pergi ke kota Madinah untuk tinggal di sana. Padahal di sana tidak ada kerabat, tidak ada pekerjaan, tidak ada rumah. Itu namanya benar-benar penghambaan diri. Jadi saya berhijrah enggak tahu apa-apa karena hanya ingin memenuhi panggilan Allah. Itu saja. Sama kalau di zaman sekarang orang berhijrah dari maksiat kepada ketaatan. Misalkan orang yang kerja di bank konvensional. Saya berhijrah hanya karena ingin meninggalkan maksiat, riba. Nanti mau diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan ini bukan urusan. Pokoknya saya ingin lepas. Ini namanya hijrah. Dan itu penghambaan. Itu puncak penghambaan diri. Kita tidak tahu, kita hanya ingin melepaskan diri dari pekerjaan yang haram. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang ketiga, amalan ketiga, berjihad di jalan Allah. Ini poros penghambaan, sumber penghambaan diri, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak? Karena orang berjihad itu ngapain, Pak? Hah? Mengorbankan nyawa. Kemudian mengorbankan harta, kemudian mengorbankan keluarga. Ini bentuk-bentuk penghambaan. Tidaklah saya mengangkat senjata, berdebu-debu, menantang maut, kecuali hanya karena ingin pahala dari Allah. Ini benar-benar penghambaan diri dari Allah, dari hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya unwanus sa'adah. Pelajaran menarik pagi ini dari tiga amal ini adalah yang berkaitan dengan penghambaan diri, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak lain kecuali ingin berharap pahala, itu tanda kebahagiaan. Ingin bahagia tanpa beban, tanpa meminta perhatian orang, tanpa ingin dikatakan orang seperti ini, seperti itu, maka itu orang paling bahagia. Dia gak ada beban. Saya nuntut ilmu karena saya ingin pahala. Ya, karena saya ingin pahala. Ini pengajian subuh tambah banyak, alhamdulillah, setelah kita libur satu bulan Syawal. Tapi pengajian pagi, pengajian malam agak berkurang. Maka kita harus niatkan kembali untuk benar-benar berharap pahala hanya dari Allah, tanpa beban. Saya hadir bukan karena si fulan, saya hadir karena saya ingin nuntut ilmu. Ini tanpa beban. Ya, orang seperti ini maka dia benar-benar akan bahagia. Maka pelajaran menarik pagi ini seperti yang saya sebut tadi, kebahagiaan akan didapat tatkala beramal hanya karena ingin menghambakan diri kepada Allah. Demi Allah itu Pak, tidak akan pernah beban. Dengan amal ibadah apapun, ketika dia berharap hanya pahala dari Allah, maka tidak akan pernah beban. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara. Misalkan orang yang ingin riya, ya contoh ya, ingin riya. Dia datang ke majelis ilmu karena ingin dilihat oleh sepuluh. Itu kan riya. Karena ingin dilihat itu kan riya. Maka ketika datang ke majelis ilmu, sudah capek datang ke masjid, kemudian ternyata tidak ada si fulan yang ingin dia ingin melihatnya. Maka dah hadir si din. Maka aku sudah mandi, sudah ini. Kada hadir si dinnya. Ini berat jadinya. Ya, amal ibadah yang diharapkan hanya Allah, maka itu orang membuat membuat kebahagiaan. Kebahagiaan didapat mungkin kalau saya dengan perkataan yang mudah, kebahagiaan didapat dengan cara berharap hanya kepada Allah. Kebahagiaan didapat hanya dengan ikhlas. Orang ikhlas itu tanpa beban. Tanpa beban, sungguh bahagia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wabiha yu'rafu ma ma'al insan. Artinya, dengan semua itu dapat diketahui keuntungan atau kerugian yang diderita oleh seorang manusia. Minar ribhi wal khusran. Fa'ammal imanu fala tas'al an fadilatihi. Nah, kemudian beliau baru menjelaskan. Beliau baru menjelaskan tentang kenapa tiga amal ini merupakan tanda kebahagiaan. Kata beliau, adapun tentang keimanan, maka tidaklah perlu Anda bertanya lagi tentang keutamaannya. Wa kaifa tas'alu an syai'in huwal fasilu baina ahli sa'adati wa ahli syaqawah wa ahlil jannati min ahlin nari. Dan bagaimana menanyakan suatu hal, yaitu iman, yang merupakan pembeda antara orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Demikian juga pembeda antara penghuni surga dari penghuni neraka, itu dengan iman. Ya. Jadi disebutkan di sini sifat yang pertama adalah orang-orang beriman. Ini tanda orang bahagia. Kalau ada yang bertanya, kenapa iman membahagiakan orang? Enggak perlu bertanya itu. Kenapa? Sangat jelas. Orang bahagia, orang sengsara karena iman. Yang beriman pasti bahagia. Yang tidak beriman pasti sengsara. Dunia akhirat. Contoh lagi, penghuni neraka, penghuni surga. Itu pembedanya adalah iman. Yang beriman masuk surga. Yang tidak beriman masuk neraka. Itu yang sangat jelas membuktikan bahwa iman adalah tanda kebahagiaan. Artinya dengan iman orang akan bahagia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu seperti dalam surat Al-Asr wal 'Asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr itu hanya aplikasi dari iman dan amal saleh dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman adalah tanda kebahagiaan. Dan orang beriman itu identiknya ikhlas. Berkorban hanya untuk Allah, bukan hanya bukan pandangan manusia, pemberian manusia, pujian manusia, enggak. Dan sering saya mengingatkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang ikhlas, la yastami'u al-ikhlasu fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nasi wa tama'i fi ma 'indallah illa kama yastami'u al-ma'u wan-nar wadh-dhab wal-hud. Tidak akan pernah terkumpul ikhlas, ini lihat nih, ini penyakit-penyakit ikhlas. Tidak akan pernah terkumpul ikhlas di dalam hati seorang manusia dengan kecintaan terhadap pujian dan kecintaan terhadap hadiah dari manusia. Ini ikhlas di dalam lembah dan cinta dipuji dan cinta hadiah lembah yang lain. Enggak akan ngumpul. Sebagaimana tidak akan pernah ngumpul api dengan air. Enggak akan pernah ngumpul. Kata Imam Al-Qayyim seperti itu. Dan sebagaimana tidak akan pernah ngumpul ikan dengan dob. Karena langsung dimakan oleh dob. Dob itu biawak Arab. Enggak akan pernah ngumpul. Kalau bahasa geja, kucing dengan tikus. Kucing dengan anjing apa kucing dengan tikus? Mana yang lebih musuhan? Hah? Siapa pemelihara kucing? Ya, kucing dengan tikus enggak akan pernah ngumpul dia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka pelajaran menarik bagi ini, kebahagiaan didapat tatkala kita ikhlas. Tidak ada beban datang ke sini hanya karena ingin menuntut ilmu, bukan karena ingin pandangan siapa-siapa. Ini contoh ya, menuntut ilmu. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ya. Misalnya orang sholat di masjid bukan karena ingin dilihat oleh siapa-siapa, tapi hanya karena ingin memenuhi panggilan Allah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Tidak ada beban. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa huwa alladhi idza kana ma'al 'abdi qubilat a'malul khairi minhu wa idza 'udima minhu lam yuqbal lahu sarfun wala 'adlun wala fardun wala naflun. Artinya, dan demikian juga pembeda antara penghuni surga dan dari penghuni neraka ini sudah. Dan iman itulah yang apabila ada pada seorang hamba, niscaya amalan kebaikannya diterima, dan bila tidak ada, niscaya tidak akan diterima darinya tindakan keadilan, kewajiban, kesunahan. Ini bedanya iman. Orang beriman bedanya dengan orang tidak beriman seperti itu. Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan ini. Ya, silahkan dicatat ayat-ayatnya. Bahwa iman adalah syarat mutlak diterima amal. Ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam selain agama, selain amalan, Islam sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Saya ulangi ayatnya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, sebagai iman, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan pernah. Lan di situ adalah tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya iman syarat mutlak diterimanya amal. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Innal ladzina kafaru ayat 23. Ya betul. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat wahai dari orang-orang kafir. Maka di hari kiamat ini, maka amalan mereka dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya amal harus dengan iman, surat Ali Imran ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bih. Ulaika mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun fid dunya wa ma lahum min nasirin." Surat apa tadi? Ali Imran ayat 91. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari mereka walaupun menebus diri mereka agar tidak disiksa di akhirat dengan sejagat raya emas. Tidak akan diterima dari mereka karena kekafirannya. Merekalah orang-orang yang mendapatkan siksa di akhirat dan mereka tidak ada yang menolong. Surat Ali Imran ayat 91. Baik. Jadi itu perhatian bagi kita baik-baik. Kenapa iman merupakan tanda kebahagiaan? Karena salah satunya yang paling dominan dengan iman membedakan mana penghuni neraka, mana penghuni surga. Dengan iman membedakan mana diterima amal ibadah, tidak diterima amal ibadah. Jadi kalau seandainya ada orang kafir, akhlaknya baik, santun, ya kemudian dermawan, seapapun kedermawanannya tidak akan pernah diterima. Itu harus menjadi keyakinan seorang muslim. Ya, khusus dalam ya, umat Islam di Indonesia ini sekarang diuji dengan kepemimpinan dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang yang tidak beragama Islam. Padahal tidak pantas seorang muslim dipimpin oleh seorang non-muslim. Seburuk-buruknya muslim, maka dia mempunyai akidah yang mulia. Ya, tidak pantas, walau dalam level apapun. Presiden kah, gubernur, bupati, camat, lurah. Tidak pantas. Dan haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Haram, itu akidah. Ya. Ataupun kepala kantor kah, kepala ketua yayasan kah, kepala sekolah kah, tidak boleh, haram hukum. Ya, saya dapati beberapa kali sampai sebagian kaum muslim terkecoh dengan bahwasanya, oh dia itu penggerak, dia itu santun kepada orang-orang kecil, maka meskipun agamanya berbeda dengan Islam, maka dia akan baik akhlaknya, tidak korupsi. Enggak ada yang bisa mengalahkan akidah. Tidak ada yang bisa mengalahkan akidah. Anda beramal walau menebus diri Anda dengan semesta alam emas, bersedekah dengan semesta alam emas, tidak akan pernah sama dengan akidah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini akidah yang tidak boleh tidak kita harus teguh di dalamnya, kokoh di dalamnya. Walau dunia terbalik, akidah saya itu. Orang muslim tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ammal hijratu fa hiya mufaraqatul mahbubil ma'luf." Ini sebab kenapa hijrah adalah tanda kebahagiaan. Hijrah adalah meninggalkan orang-orang yang dicintai dan disayangi hanya untuk mencari ridha Allah. Ya, hijrah itu berat, Pak. Di zaman mereka. Kalau kita berbicara tentang hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, berat. Meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, perdagangan, harta, ya. Dia tinggalkan, pergi ke tempat yang dia tidak tahu apa-apa. Hanya karena apa? Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Liridallahi taala fayatrukul muhajiru watanahu wa amwalahu wa alahu wa khillanahu taqarruban ila Allah wa nusratan lidini. Maka seorang yang berhijrah meninggalkan negeri, harta, keluarga, dan teman sejawatnya sebagaimana suatu pendekatan diri kepada Allah, sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah dan pembelaan terhadap agamanya. Lihat, tidak ada yang dia tuju kecuali mendekatkan diri kepada Allah dan membela agama. Kemudian penulis mengatakan, wa ammal jihad, adapun berjihad, fahuwa badlul juhdi fi muqara'atil a'da was-sa'yi at-tami fi nusrati dinillah wa qam'i dini syaitan wa huwa dzurwatul a'malis salihah wa jazaohu afdalul jazaa'i wa huwa sababul akbaru li tawsi'i dairatil islam wa khudlan ibadil asnam wa amnil muslimin ala anfusihim wa amwalihim wa auladihim. Jihad adalah mengerahkan upaya dalam memerangi musuh dan usaha yang maksimal dalam membela agama Allah. Ini tujuan jihad, membela agama Allah, bukan membunuh. Jadi seperti kaum Khawarij di zaman sekarang, ya kalau beritanya benar, menyembelih seasalnya, kemudian membunuh seenaknya, itu bukan tujuan jihad. Tujuan jihad itu adalah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memberantas ajaran syaitan. Jihad itu adalah puncak dari segala amal saleh. Jihad itu sanamul Islam, zurwatu sanamil Islam. Artinya puncak dari amal saleh itu jihad. Tetapi ingat, meskipun jihad puncak dari amal saleh, kadang-kadang jihad bisa dikalahkan dengan amalan-amalan lain yang lebih menunjukkan kepada pengorbanan, seperti bakti orang tua. Kalah dengan jihad. Seperti ini para suami, suami menafkahi istrinya, kalah dengan jihad. Bisa mengalahkan jihad. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'i, mengatakan, "La yaqa'u mawqi'al kasbi 'ala al-'iyal wal jihad fi sabilillah." Ini perhatikan, laki-laki bekerja jangan malas, tanggung jawab. Masa malam minta jatah, siang minta uang. Kan aneh. Ya, enggak malu kerja. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, tidak akan ada senilai apapun amal ibadah dengan memberikan nafkah kepada istri. Bahkan jihad di jalan Allah tidak sama. Kerja, ya, terutama orang-orang yang sudah ikut pengajian, kerja. Kita harus lebih semangat bekerja meskipun kita juga menuntut ilmu kerja. Karena itu kewajiban seorang muslim terhadap istrinya. Dan Anda ingin dihormati oleh istri Anda, salah satunya adalah dengan bekerja. Kemudian, dan balasannya adalah balasan yang paling utama. Balasan jihad apa? Harus diketahui secara detail hadis-hadisnya, sehingga ada timbul niat untuk berjihad. Minimal niat, Pak. Ya, minimal niat. Kenapa kita tidak mau berniat? Ya, karena kita tidak mengetahui keutamaannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebab paling dominan untuk memperluas negeri Islam, menghinakan hamba-hamba berhala, menciptakan keamanan bagi kaum muslim pada diri, harta, dan anak-anak mereka. Ini keutamaan tiga amalan tersebut. Waktunya habis. Ini mudah-mudahan kita sambung pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, tafadhal, jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Belajar bertanya. Untuk Banjarmasin ini kurangnya itu, belajar bertanya. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Afiq barak. Tadi dikatakan bahwa tidak layak kita dipilih oleh non-Islam di beberapa tempat, termasuk di ibu kota negeri kita, itu dibimbing oleh orang non-Islam. Sikap kita bagaimana untuk menghadapi seperti ini? Yeah. Dan sudah terlanjur, dan itu mungkin di luar apa? Di luar kekuasaan kita, di luar upaya kita. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setiap tindakan ada namanya selalu tindakan preventif dan ada tindakan rehabilitatif. Preventif artinya seorang muslim harus meyakini baik-baik perkara tadi yang kita sebutkan. Bahwasanya haram bil ijma', dengan ijma' itu. konsensus para ulama haram menyebutkan bahwa tidak ada yang boleh memimpin kecuali orang muslim yang memimpin muslim. Kalau mereka di negara orang-orang kafir, mereka silahkan, yang banyaknya orang-orang kafir silahkan mungkin yang memimpin orang kafir. Tetapi kalau yang muslim mayoritasnya, maka yang memimpin adalah muslim. Itu satu. Dan harus dipahami baik-baik agar tidak terjadi, harus diambil tindakan preventif, yaitu harus dipahami baik-baik. Akidah seorang muslim lebih mahal dibandingkan amal soleh orang kafir. Akidah seorang muslim lebih berharga dibandingkan amal-amal baik orang-orang kafir. Sebaik apapun yang belum masuk Islam tidak akan pernah baik. Ini harus dipahamkan kepada seorang muslim. Ya. Kemudian, adapun tindakan rehabilitatif, kalau seandainya sudah terjadi bagaimana? Maka di sini dilihat maslahat dan mafsadah, kebaikan dan keburukan. Ya, yaitu kalau seandainya mereka itu pemimpin, maka untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan hak-hak Allah dan Rasulnya, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita taati pada saat itu. Ya, tetapi tidak boleh loyal, karena loyal itu permasalahan hati. Wala itu permasalahan hati, tidak diperbolehkan dalam agama Islam loyal kepada orang kafir. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Kamu tidak dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu tidak akan pernah terjadi. Maka sikap kita dilihat maslahat dan mafsadahnya. Ya, yaitu kalau seandainya maslahatnya mendatangkan, kita harus taat dulu karena kelemahan kaum muslim, meskipun jumlahnya banyak tapi lemah secara politik, secara situasi, ya, maka pada saat itu dia harus taat dalam kebaikan selama tidak bertentangan dengan agama. Adapun mungkin menurunkan dengan paksa, maka yang seperti ini akan menimbulkan kekacauan. Tidaklah negara-negara, yang lihat negara-negara manapun yang sekarang menurunkan pemimpinnya dengan paksa, tidak akan pernah tenang. Ya, karena itu bukan cara yang syar'i. Itu bukan cara yang syar'i. Tetapi kita doakan mudah-mudahan kaum muslim mereka mendapatkan pemimpin yang saleh. Dan satu lagi yang harus, dan ini termasuk tindakan preventif, yaitu ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsun idza butulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Lima perkara yang sangat menakutkan apabila kalian diuji dengan lima perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Salah satu dari lima perkara ini adalah walam tangkusul mikyal wal mizan illa, tidaklah kalian mengurangi takaran, timbangan, artinya menipu di dalam jual beli, kecuali kalian akan diuji dengan syiddatul mauna, susah barang dagangan, mahal barang dagangan, wa zauris sultan, dan kezaliman para pemimpin. Lihat, ini hadis Rasul sahih. Tidak boleh kita kesampingkan. Berarti salah satu penyebab kita mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti itu adalah rakyatnya sendiri, kitanya sendiri yang kurang soleh di dalam agama-agama kita. Maka itu salah satu tindakan preventif. Wallahu a'lam. Nah, lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya silakan Bu. Sebentar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Ada seorang kepala kantor yang memberikan izin kepada salah satu yayasan non muslim, sehingga yayasan tersebut sekarang sudah berkembang. Apakah perkembangan sebuah yayasan itu kepala kantor ini akan menuai juga dosanya, Ustaz? Ulangi mohon Bu, ulangi. Seorang kepala kantor memberikan izin kepada sebuah yayasan non muslim, yayasan pendidikan. Sekarang yayasan tersebut berkembang pesat, Ustaz. Nah, apakah dengan berkembangnya yayasan ini juga kepala kantor ini mendapatkan dosanya, Ustaz? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika yayasan tersebut bergerak di dalam bidang untuk menyulitkan kaum muslim, menyempitkan gerakan kaum muslim, menghinakan kaum muslim, maka berdosa. Ya, dan kepala kantor mungkin dia belum mengetahui, tapi kalau mengetahui dan akhirnya memang untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, maka berdosa. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dhalalah kana lahu minal wizri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Artinya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala. Pahala dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Kebalikannya, barang siapa mengajak kepada keburukan, keburukan, maka baginya dosa, atasnya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka apabila yayasan tersebut bergerak di bidang kemaksiatan, bergerak di bidang menghalangi manusia dari jalan Allah, bergerak di bidang mempersempit gerakan kaum muslim ataupun menyulitkan kaum muslim, maka ini orang tersebut mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya Pak Ustaz, untuk mendapatkan keikhlasan itu gimana caranya? Karena kena atau membagikan apa aja itu masih terganjal hati kita itu untuk keikhlasan itu. Kedua, kita sekeluarga umpamanya pindah dari kampung sini ke kampung lain untuk menghindari banyak kemaksiatan, apa itu termasuk hijrah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pindah aja ke kampung-kampung dekat Masjid Imam Syafi'i. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana ikhlas? Ini pertanyaan ringan tapi agung. Bagaimana ikhlas? Maka seperti yang saya sebutkan tadi, penyakit ikhlas itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dua. Yang pertama, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Maka ini kita harus obati atau kita harus tebas keinginan ini. Yang pertama, ingin dilihat, dipuji, disanjung, dihargai, ya, diletakkan namanya di nomor pertama dan semisalnya, seperti itu. Nah, ini adalah caranya, ketahui baik-baik. Pujian, sanjungan, penghargaan manusia relatif. Artinya, sebagian mungkin memuji, sebagian mungkin mencela, bahkan lebih banyak mungkin mencela. Ya, bahkan yang memuji cuma mungkin satu orang aja. Maka yakini itu baik-baik, bahwa pujian manusia relatif. Dalam bahasa Arabnya nisbi. Adapun pujian Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna madhi zainun wa inna dhammi syainun." Sesungguhnya pujianku itu benar-benar terpuji. Dan celaanku terhadap seseorang benar-benar tercela. Nah, pada saat itu kita bisa ikhlas. Kalau kita ingin, misalkan lagi sholat, kita ingin pujian manusia, sudah, kita pikirkan, ah, pujian orang ini paling yang lain-lain banyak mencela. Maka berharaplah pujian terhadap Allah, yang tidak akan pernah, kalau Allah memuji, tidak akan pernah ada yang mencelanya. Itu satu. Yang kedua, dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah pernah berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Inni uhibbu fulanan." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Fa ahibbah, cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fi ahli sama. Lalu Jibril mencintainya, lalu Jibril berseru di seluruh penduduk langit, para malaikat. "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintailah orang ini. Maka fa yuhibbuhu ahli sama. Para malaikat mencintainya. "Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard." Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tersebut dicintai oleh seluruh penduduk langit, penduduk bumi. Nah, ini kalau Allah cinta, Allah memuji, Allah menyanjung, maka semuanya akan ikut menyanjung. Tidak ada relativisme. Yang kedua penyakitnya tadi apa yang kedua? Ingin dapat hadiah, harta, ya, pemberian jabatan atau apapun, ingin dapat hadiah, maka pada saat itu yakini baik-baik, Pak, bahwa apa yang kita inginkan dari tangan manusia tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah dapat kecuali dengan izin siapa? Allah. Secuil pun gak akan pernah dapat. Saya waktu daurah di Terawas bertemu dengan Ustaz Khalid Syamhudi Hafizahullah, yang pernah kesini, Ustaz Khalid. Beliau berkata tentang pesantren yang mulai kita rintis, yaitu pesantren Intan Ilmu. Beliau mengatakan, Ustaz Ahmad, kalau seandainya Allah mengizinkan dan menakdirkan itu pesantren jadi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghalanginya, siapapun. Kebalikannya, kalau belum takdir Allah, maka tidak akan bisa antum mendirikannya, siapapun yang menolongnya. Itu adalah perkataan takdir. Makanya agar ikhlas, yakini baik-baik bahwa semua apa yang ada di tangan manusia, duitnya kah, hartanya kah, emasnya kah, peraknya kah, jabatannya kah, tidak akan pernah sampai ke kita kecuali dengan izin. Maka mintalah sama Allah, itu ikhlas. Dan yang ketiga, Pak, cara ikhlas itu kita harus mengetahui cara ikhlas bagaimana. Yang ketiga yaitu pengertian ikhlas itu apa? Alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan. Jangan menuntut atas amalmu seseorang yang melihat, mencari. Jangan mencari seseorang melihat atas amalmu, dan jangan mencari hadiah dari seseorang. Itu ikhlas. Kapan, Bapak? Allahu Akbar. Mulai ingin dilihat, mulai ingin dapat hadiah, maka itu berarti dia ikhlas. Itu ukuran. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah disebut hijrah kalau seseorang pindah dari sebuah kampung ke kampung yang lain untuk bisa lebih maksiat, lebih taat, lebih soleh, lebih nyunna? Maka jawabannya, hijrah dikatakan hijrah kalau dari sisi bahasa iya, tapi kalau sisi istilah syar'i, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang hijrah itu namanya dari kota Mekah ke kota. Adapun hijrah secara bahasa betul, pindah dari tempat maksiat ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini saya cukupkan dengan selang waktunya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hidup bahagia seseorang muslim khususnya, yaitu tanda-tandanya harus mempunyai tiga, Ustaz. Beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Nah, kalau yang pertama itu kan mungkin kita sebagai umat Islam sudah yakin, hakul yakin bahwa kita harus beriman. Nah, sedangkan yang kedua berhijrah dan berjihad itu kan agak berat, Ustaz. Berat untuk berhijrah itu meninggalkan keluarga, sahabat, hartanya, dan kampung halamannya. Nah, sedangkan berjihad adalah puncak dari segala amal perbuatan manusia. Nah, untuk merefleksikan kita keseharian, Ustaz, bagaimana sikap kita itu? Apakah kita mengurangi dengan nafsu syahwat dunia yang berlebihan? Jadi kita tinci, dunia kita kurangin lah, kembali ke akhirat. Apakah kira-kira seperti itu, Ustaz? Demikian, Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ketika kita membaca ayat tadi, iman sudah mafhum, sudah kita pahami. Berhijrah, maka sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, untuk hijrah saat sekarang tidak ada. Akan tetapi berhijrah secara bahasa bisa dilakukan. Itu ketika kita mempunyai kawan-kawan yang mengajak kepada kemaksiatan, maka kita berhijrah kepada kawan-kawan yang mengajak kepada ketaatan. Ketika di lingkungan kita mengajak kepada maksiatan, kita berhijrah kepada tempat yang mengajak kepada ketaatan. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian adapun berjihad, maka tidak bisa dimaknai jihad kecuali dengan mengangkat senjata, menyerahkan nyawa atau mengorbankan nyawa. Tidak bisa di, maknai kecuali dengan itu. Maka kalau seandainya kita ingin mengamalkan tiga ini, tentunya sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, semuanya ditujukan kepada ridha Allah, semuanya ditujukan kepada ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu, intinya dari tiga sifat ini, tiga perbuatan ini, semuanya kita mudah untuk mengamalkannya tatkala hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi makna jihad tidak bisa dimaknai kecuali dengan mengangkat senjata. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.